Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, kita sesi yang terakhir ke-15 dan ini video yang ke-53. Syair Akidah Islam. Nanti Mas Dini baca artinya dulu, saya baca Arabnya di sini. Baca artinya. Akidatul Muslim di sini. Syair Akidah Muslim. Jika para pengikut Ahmad disebut sebagai Wahabi, maka aku umumkan bahwa diriku adalah Wahabi. Lihat, in kana tabi'u Ahmad mutawahiban fa annal muqirru bi annani Wahabi. Jika pengikut Ahmad, Ahmad itu siapa di sini? Nah, berikan keterangan. Nabi Muhammad SAW. Jika pengikut Nabi Muhammad itu adalah Wahabi, maka saya umumkan saya adalah Wahabi. Garis bawah Wahabi, Wahabinya itu keras ini, besar ini, beras. Stabilonya tebal itu. Ahmad di sini adalah nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Terus, aku tiadakan sekutu bagi Tuhan, sehingga tidak ada Tuhan yang layak disembah bagiku selain Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pemberi. Lihat, an fi syarika anil ilahi falaysa li rabbi siwal mutafarridi alwahabi. Aku tiadakan sekutu bagi Allah, bagi ilah, bagi Allah. Falaysa li rabbi, tidak ada rob selainku, siwa selain Allah yang Maha Esa Al-Wahhab. Karena nama Allah itu Al-Wahhab. Berarti Al-Wahhab itu Asmaul Husna. Berarti siapa yang sandarkan kepada kata Al-Wahhab, berarti benar. Ya kan? Itu bukan sandarkan kepada golongan tertentu, ya. Itu jadi langsung hamba Allah. Beda dengan kemarin kita bahas. Ya, Toriko coba. Ahmad Tijani. Jadi apa kemarin? Tijania. Ini kan sandarkan pada Al-Wahhab. Berarti sandarkan pada yang benar. Ente salah kasih gelar berarti. Terus, tidak ada satu kubah pun yang bisa diharap, tidak pula berhala, dan kuburan pun tidaklah menjadi salah satu sebab di antara sekian banyak sebab. Oh, mantap ini. Lakub batun turja. Tidak ada satu kubah pun yang bisa diharap. Kubah di sini maksudnya kubah kuburan. Ya kan, ada kuburan yang pakai kubah kan? Ya. Ada enggak? Wala wasanun, dan juga tidak pula berhala. Wala kubrun lahu, dan juga tidak pada kuburan. Lahu sababun minal asbab, itu jadi sebab kebutuhan-kebutuhan, hajat-hajat tergabul gara-gara meminta kepada kubur. Terus, sama sekali tidak, tidak pula batu, pohon, mata air atau patung-patung. Aku juga tidak mengalungkan jimat, tali, rumah kerang atau taring untuk. Nah, lihat. Kalla, sekali-kali tidak. Wala hajarun, tidak pula batu. Wala syajarun, tidak pula pohon. Wala ainun, tidak pula mata air. Wala nusubun minal ansab, tidak pula berhala-berhala. Aidan juga, walastu mu'allikan litamimatin, aku bukan orang yang gantung-gantungkan jimat. Mau pakai di kalung ke, jadi kalung ke, au halaqatin atau gelang, au wada'atin, sini dia terangkan sini rumah kerang, itu juga bagian dari jimat juga. Au nabin atau ada jimatnya berupa taring. Terus di bawahnya, untuk mengharapkan manfaat atau menolak bala. Allah lah semata yang memberiku manfaat atau menolak bala dariku. Nah, lihat, li roja'i nafin au lidab'i baliyatin, untuk mengharapkan manfaat atau menolak bala, tolak bala. Jimat-jimat enggak bisa berperan di sini. Itu cuma wewenang Allah saja yang bisa memberikan manfaat. Allahu yanfa'uni, Allah yang memberikan manfaat itu datang. Wa yadfa'u ma bi, dan Allah yang bisa menolak bala dari kita semua. Terus, adapun bid'ah-bid'ah dan segala perkara yang diada-adakan dalam agama, maka orang yang berakal pasti mengingkarinya. Aku berharap semoga aku tidak mendekati semua itu dan tidak mengambilnya sebagai agama bagiku, karena hal itu adalah tidak benar. Nah, lihat, wal ibtida'u, dan bid'ah itu adalah semua perkara baru dalam agama. Berarti berikan catatan, syarat bid'ah itu ada tiga. Syarat bid'ah itu ada tiga. Satu, baru. Dua, dalam agama. Sudah pernah saya singgung nih ya. Dua, dalam agama. Tiga, tidak ada dalil. Diulang, satu apa syarat bid'ah? Baru. Dua, dalam agama. Tiga, tidak ada dalil. Berarti itu baru. Barunya dalam agama, bukan dalam hal laptop, HP. Dan ini juga tidak ada dalilnya. Ya, zikirnya kalau tidak ada dalilnya ya gak diamalkan. Selawat nariyah kemarin tidak ada dalilnya juga kan tidak diamalkan. Ngusap-ngusap kubur tidak diamalkan. Ngalap berkas saking kiai tidak diamalkan. Wis kena kabeh kowe. Komplit, plit, plit, plit. Yungkiruhu ulul albab. Orang-orang yang cerdas itu pasti mengingkarinya. Syirik diingkari, bid'ah juga diingkari. Arju bi'anni la uqaribuhu. Aku berharap aku tidak dekat-dekat dengannya. Artinya tidak dekat pada syirik, tidak dekat pada bid'ah. Wala ardahu dinan, dan aku tidak ridho itu sebagai agama. Wa huwa ghairu shawab, dan seperti itu tidaklah benar. Terus, dan aku berlindung dari jahmiyah. Aku cela para ahli ta'wil dan orang yang ragu-ragu serta yang mengingkari istiwa. Cukuplah bagiku dalam masalah-masalah tersebut perkataan para imam yang mulia Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Nah, lihat. Wa a'udzu min jahmiyah, aku berlindung dari jahmiyah, sesatnya jahmiyah, karena jahmiyah itu menolak nama dan sifat Allah. Jahmiyah itu menolak nama dan sifat Allah. Dan aku juga menyelisihi ahlu ta'wil. Dicatat itu beri keterangan ahlu ta'wil yang merubah nama dan sifat Allah tanpa dalil. Yang merubah nama dan sifat Allah tanpa dalil. Dan juga orang yang ragu-ragu. Serta aku mengingkari juga yang mengingkari istiwa, bukan dia ya. Maksudnya ada yang mengingkari istiwa. Istiwa itu berikan keterangan. Sudah kita bahas dulu, istiwa itu adalah menetap tinggi di atas arsy. Ya, menetap tinggi di atas arsy. Baiknya tidak diterjemahkan dengan bersemayam di arsy, enggak boleh. Karena maknanya nanti keliru. Dikira arsy itu di dalamnya masuk Allah dalamnya. Gak boleh. Menetap tinggi di atas arsy. Arsy lebih tinggi lagi daripada itu. Allah lebih tinggi lagi daripada arsynya. Menetap tinggi terjemahannya. Terus dikatakan lagi, cukuplah bagiku dalam masalah-masalah tersebut perkataan para imam yang mulia. Lihat, Asy-Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifata wa Ibn Hanbalin ittaqul awwab. Ya, terus lanjutan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa dan suka bertobat. Lihat, cukuplah diambil perkataannya empat imam mazhab, Syafi'i, terus Malik, terus Abu Hanifah, terus Ahmad bin Hanbal. Di sini diurutkan dari Imam Syafi'i, bukan berarti di sini yang paling pertama dari imam mazhab Syafi'i, bukan. Ini cuma penyesuaian syair aja. Biar akhirnya itu sama semuanya hurufnya ba. Coba lihat ba-nya semua terakhir. Iya kan? Nah, itu penyesuaian syair. Maka Asy-Syafi'i, ikuti imam mazhab semua ini, Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti di sini mengikuti imam mazhab dalam masalah akidah, akidah mereka semuanya sama. Syafi'i ya kayak gitu, meyakini Allah itu di atas sana. Ya, Imam Malik juga seperti itu, Abu Hanifah seperti itu, Ahmad bin Hanbal seperti itu. Berarti yang menyelisih zaman ini yang mengatakan Allah di mana-mana menyelisih empat imam mazhab. Ya, yang meyakini Allah di mana-mana sampai punya sinetron kan? Ada kan? Allah di mana-mana. Tambah lagi buat sinetron biar orang tambah sesat. Dan buktinya lagi enggak mau tetapkan lagi istiwa, enggak mau, ganti dengan istaula, berkuasa. Itu ustaz-ustaz di YouTube juga ada. Cari aja sendiri. Masa saya harus sebut namanya juga? Terus di zaman kita ini, di zaman kita ini ada orang keras dengan keyakinannya, seraya berteriak menuduhnya sebagai mujassim Wahabi. Nah, lihat. Wa bi asrina man ja'a mu'taqidan bihi sahu alaihi mujassimun wa wahabiyyun. Di zaman kita ini ada orang keras dengan keyakinannya, seraya berteriak menuduhnya sebagai kamu yang menetapkan sifat, kamu mujassima, Wahabi kamu. Jadi orang yang menetapkan sifat dikatakan mujassim. Coba catatan 31 coba baca. Mujassim, catatan kaki 31. Mujassim adalah orang yang memvisualisasikan sifat-sifat Allah. Kita tidak memvisualisasikan sifat-sifat Allah, cuma menetapkan Allah memiliki tangan, Allah itu punya kursi, kayak gitu saja. Tidak sebutkan rinci tangan itu kayak bagaimana, kursi kayak bagaimana gitu. Karena tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Tidak dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Mereka langsung tuduh mujassimah. Ya. Karena mereka sudah tidak punya dalil lagi, sudahlah, langsung saja Wahabi aja nuduhnya. Karena memang gak punya hujah, gak punya alasan lagi. Orang gak punya argumen bukan kayak gitu. Sudah gak punya argumen lagi. Itu bukan mujassimah. Menetapkan Allah apa adanya di sini. Karena sesuai dengan dalil. Kita gak memvisualisasikan nih, gambarkan tangan kayak begini. Gitu gak ada. Penglihatan Allah seperti ini, pendengarannya seperti ini. Tidak ada kita gambarkan. Gak boleh. Itu namanya takyif. Gak boleh. Menggambarkan seperti itu tidak ada dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada. Terus ada hadis akan keterasingan Islam, maka hendaknya menangislah orang-orang yang cinta. Nah, lihat. Ja'al hadisu bi ghurfatil Islam, falam yabghil muhibbu li ghurbatil albab. Maka lihatlah ada hadis akan keterasingan Islam. Ghuraba, berikan keterangan ghuraba. Apa yang dimaksud dengan guroba? Orang soleh asing di tengah orang-orang yang rusak. Orang soleh asing di tengah orang-orang yang rusak. Itu definisi dari Nabi. Mana yang lebih banyak, orang solehnya apa orang yang rusak? Orang rusaknya. Nah, dia jadi guroba. Di kantor dia sendirian gak mau salaman dengan perempuan. Yang lainnya, wah bebas, foto bareng, meluk cewek lain bareng, meluk istri orang, coba. Mana cium juga ya, ya Allah. Musibah kan? Maka hendaklah menangislah orang-orang yang cinta. Terus. Karena terasingnya orang-orang yang dicintai, Allah lah yang melindungi kita dan yang menjaga agama kita dari setiap kejahatan, setiap pendurhaka lagi tukang cela. Nah, lihat. Allahu yahmina wa yahfadu dinana min syarri kulli mu'anidin sibabin. Allah lah yang nantinya melindungi kita, yang menjaga agama kita dari segala macam kejelekan, pendurhaka lagi tukang cela. Terus. Dia mengokohkan agamanya yang suci dengan sekelompok orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan kitabnya. Nah, lihat. Dia wa yu'ayyidud dina, menguatkan agamanya yang lurus, bi'usbatin, dengan sekelompok orang, mutamassikina bi sunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah. Berarti masih ada orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW, wa kitabin, dan berpegang teguh dengan Al-Quran. Jadi ada. Gak usah khawatir walaupun terasing di kampungnya sendirian. Tetap ada di daerah lain atau ada di dunia lain. Kalau gak ada lagi ya sudah, kamu bersama para sahabat. Ya, sahabat bersamamu berarti. Kok saya terasing keluarga saya, kok gak ada yang ngaji? Ya ada sahabat dulu ada yang ngaji. Iya kan? Iya. Kok teman kantor saya kok gak ada yang jenggotan? Dulu sahabat jenggotan semuanya. Berpegang teguh dengan itu. Sudah ada orang-orang terdahulu. Kita enggak ketemukan zaman ini, sudah ada dulu yang ada. Dan semuanya sudah dijamin. Orang belakangan enggak dijamin. Yang dulu itu sudah dijamin. Jadi kamu bersama dengan orang-orang yang sudah dapat jaminan surga. Terus. Mereka tidak mau berhukum dengan pikiran mereka dan kias-kias. Mereka hanya mau merujuk kepada ahli wahyu, sebaik-baik tempat merujuk. Nah, lihat. La ya'khuduna bi ra'yihim. Ini kaidahnya lagi. Mereka tidak mau pakai logika mereka. Wa qiyasihim, jalan pikiran mereka semata. Walahum ilal wahyain. Mereka mau merujuk kepada dua wahyu, yaitu apa? Al-Qur'an dan hadis. Khairu ma'ab, itulah rujukan yang terbaik. Jadi enggak andalkan logika. Logika itu terbatas. Ya. Logika itu terbatas. Dia pikirkan logika, pikirkan ruh saja enggak bisa. Ruhnya keluar aja dia enggak bisa mikir ruhnya itu kayak gimana. Enggak usah jauh-jauh ruhnya, kentutnya aja enggak bisa dia mikir. Kentutnya aja enggak bisa coba. Ini kok jadi batal ya kayak begini ya? Padahal enggak keluar apa-apa di sini. Kok enggak ada wujud kok jadi batal wudunya? Kentut aja dia enggak bisa mikir jadi pembatal wudu. Enggak usah mikir sampai mikir Allah itu kayak bagaimana bagaimana bagaimana. Oh, enggak bisa. Maka enggak bisa main logika kalau sudah bicarakan tentang Allah. Oh, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Oh, berarti ars Allah kosong. Logika enggak itu? Logika. Ngawur. Dia itu anggapannya Allah itu kayak manusia. Kalau turun dari kursi, ya kursinya kosong. Ya enggak? Logika enggak bisa masuk. Itu kan keterbatasan manusia. Ini ada yang minta nih satu suara semua. Ustaz, ustaz, ustaz. 10 orang panggil serentak. Bisa jawab saya langsung? Enggak bisa. Allah bisa jawab enggak kalau dipanggil semuanya serentak? Bisa. Itu saja sudah beda. Samakan Allah dengan makhluk. Maka awalnya menolak itu karena samakan dulu logikanya. Allah itu sama dengan makhluk. Gak masuk akal menurut dia. Iya, otak ente yang gak masuk. Otak saya masih masuk. Karena kamu nganggapnya dangkal sekali. Iya kan? Dia nganggapnya kan dangkal sekali. Allah turun nih, turun ke langit dunia. Dikira turun tuh kayak gitu-gitu aja. Turun kayak turun dari kursi gitu. Sudah yakinnya aja selesai. Allah menetap tinggi di atas ars setiap sepertiga malam terakhir. Allah itu turun ke langit dunia. Pokoknya diimani kayak gitu. Kejadiannya gimana ini? Sudah, kamu gak nyambung gak apa-apa, gak penting gitu. Terima aja. Oh, saya yakini. Selesai gak? Selesai. Kamu nolak malah masalah. Betul gak? Iya. Wah, Allah itu di atas sana, di atas langit sana. Kan ini bumi. Nah, ini bumi. Ini gimana kalau yang di bagian bawah sini nih? Allah di mana kalau begitu? Di atas seluruh makhluk. Yang di bawah pun bilang nanti di atas. Enggak usah pakai logika-logika di sini. Muter-muter kayak itu pusing kamu. Allah turun di sepertiga malam terakhir. Oh, berarti Allah turun tiap malam dong. Kan sepertiga malam berputar-putar. Iya, terus masalah buat kamu. Maunya Allah. Iya kan? Enggak usah main logika itu. Oh, berarti kosong terus dengar Allah. Iya, itu pikiranmu. Allah sudah sebutnya gini, yakini aja. Selesai enggak kalau sudah yakini? Selesai. Kita enggak usah tanya-tanya tentang Allah. Kita yang nanti akan ditanya. Kita nanti yang ditanya, ngapain ngurus-ngurus? Selesai imani kayak gitu, gampang sekali kalau Allah sunnah wal jamaah itu. Yang pusing itu orang filsafat. Pusing itu dia. Kita nyantai-nyantai aja, dia mikirnya lama sekali. Kita masih bisa ngopi, dia belum bisa ngopi. Masih mikir dia. Ya, dia masih mikir lama, coba kamu jawab gimana? Ya ntar saya mikir dulu ya. Saya sudah ngopi, sudah mau habis ini. Kamu kok belum juga? Mikir terus lama. Logika dia gak masuk. Kalau saya masuk, saya sudah imani wahyu dari tadi. Dia belum. Sudah biarin dia aja, stresor sendiri kamu. Pusing kamu mikir. Dan aliran Asy'ariyah dan yang lainnya ya sudah mengambil dari filsafat juga. Maka Asy'ariyah itu ujung-ujungnya juga pada filsafat. Ya, ngandalkan lo giga. Itu Asy'ariyah itu kayak gimana? Nah, sifat 20 sudah hafal apa belum? Wujud kidambang tu al-mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Nah, us hafal malah dilagukan lah ini. Dari kecil kan, nah, itu sifat 20 itu Asy'ari. Asy'ari cuma membatasi sifat Allah cuma 20. Kalau ada sifat yang lainnya dikembalikan pada sifat 20. Rasul enggak tetapkan kayak begini. Allah dan Rasulnya tetapkan apa adanya, sudah selesai, imani aja. Dalam sifat 20 tidak ada sifat Allah itu turun ke langit dunia, enggak ada. Enggak ada kan? Enggak ada. Tidak ada sifat Allah memiliki tangan dalam hadis, dalam sifat 20 enggak ada. Masalah Asy'ari berarti kamu semua itu. Banyak ngaji. Harus diruqyah kayaknya ya? Enggak juga. Ngaji aja. Sifat 20 itu dari logika. Karena namanya sesuatu harus ada sifat 20 ini gitu. Itu dari Asy'ari seperti itu. Asy'ari sudah taubat. Imam Asy'ari sudah taubat. Kembali lagi kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin tadi karena mikirnya capek. Sudah capek saya mikir. Iya, dia kayak gitu. Orang Asy'ari, filsafat, mikirnya capek. Ahlussunnah wal Jamaah terima aja sudah. Mau meyakini Allah di atas arsy sudah selesai. Kalau mereka masih mikir nih, gak masuk akal ini. Saya harus mikir lagi, lebih lagi. Allah di dalam sesuatu atau Allah di luar sesuatu, itu masih mereka bahas pusing-pusing gitu. Gimana kalau Allah dalam sesuatu, bagaimana kalau Allah di luar sesuatu. Capek kan mikir kayak gitu kan? Capek, mendingan ngopi aja daripada bergabung dengan mereka. Terus lanjut lagi. Sang Nabi pilihan itu telah mengabarkan tentang mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang terasing di tengah keluarga dan teman sejawatnya. Nah, lihat, dihibur lagi di sini. Qad akhbaral mukhtaru anhum annahum ghuraba bainal ahli wal ashab. Sang Nabi pilihan itu telah mengabarkan tentang mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang terasing bahkan di tengah keluarga dan di tengah teman-teman sejawat. Dengan keluarganya terasing, dengan istrinya bahkan dia terasing, ada enggak? Wadah. Dengan anak-anaknya terasing juga. Wah, ini bapak ini sudah sesat ini. Ini tuh lihat aja jenggotnya tambah lebat kayak begitu, beda dengan dulu. Ada enggak? Ada. Aduh. Di tengah-tengah keluarga, teman-temannya juga demikian, ketemu di kantor. Masya Allah jenggotmu, tambah sulit sekali. Oh, enggak mau salaman ya? Oh iya, maaf ya, gitu. Sudah tahu itu ya kan? Asing dia. Namun kalau sikapnya dengan yang lain, gimana kabarnya, friend? Gimana bro? Salam gitu, cowok-cewek, gitu kan? Berarti enak nih, jadi awam aja ya? Dia salaman sama cewek loh. Mau balik? Sudah syukuri aja. Dia kan belum tahu. Iya kan? Ketemu teman lama gimana? Hah? Dia belum ngaji. Makanya disuruh ngaji. Artis-artisnya itu diajak lagi ngaji. Terus lanjut. Mereka berjalan di atas jalan mereka yang benar. Orang-orang yang suka berlebih-lebihan dalam beragama, menjauh dari mereka. Akan tetapi kita berkata tidak aneh. Nah, kalau kita sudah ngaji katakan, wah itu biasa aja. Ah, jenggotnya baru segitu aja kok. Belum kayak sesudais. Baru dua helai, tiga helai. Wah, biasa itu. Iya kan? Sesudais. Fine-fine aja dia kan? Fine gak itu dia? Enjoy-enjoy aja kan? Enjoy dia. Malah penjagaannya lebih ketat daripada kita. Kalau dia keluar dari jadi imam itu 8 penjaga itu jaga dia, coba imam besar. Ya. Ya kita jenggot kayak gini-gini juga enggak ada yang jaga-jaga juga, enggak ada pengawal. Sesudais. Jadi kalau ada ibu-ibu protes bilang, "Bu, itu di TV sesudais, Masya Allah jenggotnya itu. Bu, cakep banget dia." Ya. Profesor doktor loh dia itu. Imam di Masjidil Haram itu enggak ada gelar S1. S2, S3 itu. S3 itu dokter semua. Yang memang rata-rata di masjid besar di sana itu. Dokter. S1 ya bagian belakang itu, enggak bagian depan. Terus. Karena telah menjauh pula orang-orang yang diseru oleh sebaik-baik manusia. Bahkan mereka menjuluki beliau sebagai tukang sihir, lagi pembohong. Padahal nah, lihat. Nabi SAW, nafarul ladzina da'ahum khairul wara islaqabu bisairin kadzab. Nah, dikatakan di sini. Tadi bahkan mereka menjuluki beliau sebagai tukang sihir lagi Sombong. Mana julukan lebih parah coba? Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kita? Kita baru digelari apa tadi? Wahabi. Nabi apa coba? Tukang sihir. Tukang sihir, pembohong, majnun, gila. Lebih parah beliau. Kita masih apa? Wahabi. Belum ditambah, kecuali kalau dia bilang dasar Wahabi kamu, tukang sihir kamu, pembohong kamu, majnun kamu. Enggak kan? Enggak sampai situ. Enggak, nyantai aja berarti. Oh berarti Nabi cobaannya lebih berat. Kita masih biasa-biasa saja. Baru dibilang Wahabi teroris. Oh ISIS kamu ya. Nyantai aja. Belum dibilang saya gila kok. Terus. Padahal mereka tahu betapa beliau seorang yang teguh, memegang amanah dan janji, mulia lagi suka berkata benar. Nah lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada dari orang-orang Quraisy yang ingkari beliau kalau beliau itu orang amanat, paling jujur. Namun masih dituduh apa tadi? Apa tadi tuduhannya? Tukang sihir, pembohong. Padahal mereka kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lagi berdebat ini siapa yang meletakkan Hajar Aswad sekarang ketika Hajar Aswad direnovasi. Ketika Ka'bah direnovasi, sekarang ini gilirannya Hajar Aswad mau ditaruh di tempatnya. Mereka pada mau berkelahi ketika itu saling membunuh orang-orang Quraisy. Masing-masing kubu, masing-masing suku itu mau berebut untuk itu. Karena ini meletakkan sejarah, batu bersejarah. Ya, maka mau berperang ketika itu antar suku. Terus ada yang bermimpi, kemudian beritahu, saya punya usul. Tunggu nanti ada yang keluar dari pintu sana, nanti dia yang keluar, ini orang baik. Dia lebih pas untuk meletakkan Hajar Aswad tadi. Keluarlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar terus semua ketika itu serempak. Iya betul, ini dia orangnya, ini baru kami mau. Semua ketika itu diam, mau manut saja pada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Namun ketika wahyu datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebelum wahyu turun gitu. Mereka ingkari, bilang Nabi pembohong, bilang Nabi tukang sihir dan seterusnya. Sebelumnya kalau perletakan Hajar Aswad tadi apa mereka? Terima itu. Itu dia yang pas. Dia sudah dikenal jujur, dikenal amanah. Tidak ada yang ingkari beliau. Namun karena masalahnya ini ajaran beliau nanti bertentangan dengan tradisi orang-orang Quraisy, ditolak karena itu. Itu karena itu saja, bertolak belakang dengan tradisi mereka. Seandainya tidak bertolak belakang, diterima itu. Nah kurangnya kita ya, kita menyampaikan hal ini, mungkin kita itu kurang akhlak di rumah dengan orang tua, berkata kasar misalnya, anak membicarakan kayak gitu ya sulit, gak mau nurut pada orang tua, disuruh kuliah yang malas-malasan misalnya, IP-nya 3 ke bawah misalnya. Senangkan orang tua dulu, anaknya bagus, kalau ngomong kan Masya Allah anakku itu pintar banget, dia ngaji ya, ngaji terus kayak begitu, namun IP-nya bagus, wah kan jadi kebanggaan orang tua. Ini kalau sudah nggak serius, nggak mau ngaji, nggak ini lagi, coba lihat, nggak mau belajar, gimana yang disalahkan apanya coba? Itu gara-gara ngaji gitu. Akhlaknya sudah nggak dituntut di situ. Terus. Semoga Allah melimpahkan salawat untuk beliau selama angin masih berhembus, juga untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau. Karya Mula Umron. Nah, sudah selesai. Nah, terus diberi catatan-catatannya di belakang. Catatan. Mula Umron adalah seorang penyair. Dulu dia adalah seorang penganut agama Syiah. Nah, di garis bawah itu penganut agama Syiah dulu. Masya Allah, tobat itu coba lihat. Buat syair seperti itu. Terus. Kemudian Allah memberi hidayah kepadanya hingga dia pun masuk ke dalam barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia menumpahkan isi hatinya di dalam syair yang penuh dengan ketauhidan. Ketauhidan yang selalu diperintahkan oleh Allah untuk dipegangi segenap hambanya, dan yang selalu dijadikan objek pembicaraan para rasulnya dan para imam yang empat. Semoga Allah memberi keridhaan kepada mereka. Iya, dan juga memberi keridhaan kepada kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai daurah kitab Tauhid ini, materi terakhir bahasan ke-53 pada tanggal 11 Rabiul Awal ya, jam 11.12 di Darussolihin Panggang Gunung Kidul. Baik, saya bahas dulu sedikit. Berdiskusi di masjid masalah bisnis dan transaksi di masjid, bagaimana hadisnya? Baiknya tidak dibicarakan, karena Nabi SAW itu mengatakan siapa yang menemukan yang lain berjualan di masjid, katakan kepadanya, semoga Allah tidak memberikan kepadamu keuntungan, semoga Allah tidak memberikan kepadamu keuntungan. Berarti tidak boleh. Tiga amalan yang tidak terputus, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Berarti doa orang lain tidak sampai. Nyampe. Ini cuma menyebutkan tiga amalan seputar itu. Yang lainnya masih ada. Doa kita kepada orang lain yang sudah meninggal dunia juga nyampe. Contohnya apa? Doa ketika sholat jenazah. Masa ada syariat sholat jenazah dan Nabi punya doa untuk orang yang meninggal dunia, kok enggak nyampe doanya? Sepakat ulama, doa itu nyampe pada orang yang meninggal dunia. Bagaimana adab mendoakan keselamatan kepada mayit di kuburan? Apa boleh kita jongkok di depan kubur dengan menghadap kiblat kemudian mendoakannya? Boleh. Namun dengan baca doa ziarah kubur tadi sudah termasuk. Di kampus saya kalau wisuda saat rektor masuk ke aula, kami diperintahkan untuk berdiri. Lalu apa yang harus saya lakukan? Antum jangan cari di kursi saf depan. Sudah tahu sudah sejarahnya ya. Ustaz, kita dilarang untuk menuliskan nama-nama di atas kuburan. Lalu bagaimana cara kita menandai kuburan keluarga dan seterusnya? Insya Allah masih bisa, cuma dengan tanda-tanda tertentu saja seperti batu tadi. Ya, tidak usah pakai tanda-tanda, dengan tulisan itu lebih aman. Wallahualam. Apakah jika di atas kuburan terdapat bangunan bisa berpengaruh buruk pada penghuni kubur di bawahnya? Saya nanti coba cari hadisnya. Saya lupa hadis ini tentang masalah pemasangan sesuatu bangunan di atasnya itu ada kaitannya dengan orang itu bangkit nanti pada hari kiamat. Masalah kuburan yang ditinggikan Ustaz, baru 6 bulanan yang lalu yang diberi kicing sama keluarga saya. Apa mungkin perlu kita bongkar? Perlu membongkarnya ketika dengan persetujuan keluarga besar. Gak bisa dengan inisiatif sendiri. Nanti kamu dituduh ISIS. Lebih bahaya lagi. Mudaratnya lebih besar. Timbang-timbang. Kita dilarang untuk membangun bangunan di atas kubur. Lalu bagaimana dengan kubur Rasulullah yang ada bangunannya di atasnya? Kamu terkena hoax. Rasul itu kuburnya gak bisa difoto. Karena memang dari dulu itu gak ada yang bisa masuk dalam kubur Nabi. Itu sudah diblok ketat. Tidak ada lubang angin pun yang masuk di dalam rumah Rasul yang waktu itu ada. Ya, terus yang tersebar di internet hoax, nggak benar. Ya, tertipu kan? Ya kan? Coba di Google, nanti juga mengarah ke situ, nggak benar. Siapa yang pernah masuk coba di situ? Ada ceritanya? Nggak ada. Itu kalau mau tahu di Museum Masjid Nabawi itu diterangkan kayak gitu. Itu diblok bahkan berlapis-lapis. Semut pun mau masuk nggak bisa. Itu ditarik gitu. Ini tanah ini ya. Ah, ini Masjid Nabawi, ini tanahnya ini. Ini masih di bawah lagi tuh, masih ada cor-coran. Tarik ke atas lagi sampai kubah hijau yang di atas itu. Menandakan itu memang bangunan terpisah, enggak ada di situ digunakan untuk area sholat. Ini kalau sini ada kiblat misalnya ini. Nah, ini. Ini sekitar ini pun bukan area sholat ini. Ini terpisah oleh jalan. Nah, itu baru bangunan lagi di sana. Dijaga ketat di situ. Gak ada yang boleh macam-macam, masalah itu gak boleh. Ada lagi tanya yang di bawah itu. Ya. Bagaimana membaca Majmu' Syarif? Apakah termasuk bid'ah? Baiknya ditinggalkan, ganti dengan bacaan yang lebih sahih. Itu bacaan-bacaan zikir ya. Saya mau bertanya terkait salam saat di kuburan. Pada redaksi catatan Darul Haq ada tambahan lafaz di akhir salam doa tersebut, minal adabi. Apakah lafaz tersebut termasuk dalam salam yang dicontohkan Nabi? Kalau ada catatan kaki itu diberi tambahan, boleh dibaca. Bagaimana hukumnya berfoto dengan pentolan alul bid'ah dalam rangka menjalin ukhuwah atau menasihati? Tergantung di sini ya. Saya nggak bisa hukumi secara ini ya. Mungkin ada yang ingin bertemu, ingin nasihati begitu. Namun bagusnya itu fotonya nggak disebar di publik ya, karena itu mengundang masalah dan persepsi yang tidak baik. Bagaimana cara mengingatkan pada saudara kandung yang membuat kicing di atas kubur orang tua? Nasihati dia. Kalau nggak sulit dinasihati ya sudah. Ingat, pertimbangkan antara mudharat gitu. Saya tetap jalin hubungan keluarga dengan dia, ataukah saya protes ini terus dari dulu? Karena nanti mudharatnya lebih besar. Apabila diantarin makanan orang yang mengadakan selamatan 1000 hari itu, hukumnya apa? Kalau saya sendiri masih nganggap itu makanannya masih halal. Namun kalau memang untuk mengingatkan kita tidak menerima, silahkan. Namun kalau ada yang menerima, diperbolehkan. Jika ada undangan pengajian haul orang yang telah meninggal dunia, apakah kita wajib datang? Tergantung. Antum jadi apa dulu ini? Kalau jadi pihak keluarga sulit nolak, gak bisa. Maka kemarin kan sudah bilang jadi pemain apa kemarin? Bukan cadangan. Ya, mengutin bola tadi itu kalau di lapangan bola. Bagaimana tata cara memandikan jenazah menurut tuntunan yang benar beserta doanya? Oh, ini panjang nih cara-cara sholat jenazah. Apa itu hizbi Ustaz? Hizbi itu ya golongan yang terlalu fanatik pada golongannya sendiri, tidak mau menerima kebenaran dari yang lain. Anda pernah dengar bahwa organisasi yang menisbatkan diri pada sunnah dinamakan bisa menjadi sarana menuju hizbiyah. Perlu dirinci lagi, tidak selamanya seperti itu. Apakah boleh berbangga akan keterasingan kita? Apakah termasuk riya? Gini, berbangganya juga tidak. Saya rasa itu bukan berbangga. Malah orang itu bersedih ketika dia itu terasing seperti ini, karena yang lainnya belum seperti dia. Harusnya punya rasa seperti itu, bukan bangga. Wah, saya ini sendirian gini, yang lainnya itu sesat semuanya. Bukan, harusnya dia sedih yang lainnya belum dapat hidayah sehingga semangat untuk berdakwah. Apakah setiap manusia akan masuk neraka sampai dosanya nanti kelak tercuci bersih? Tergantung masyiatullah. Kalau Allah kehendaki langsung masuk surga karena kebaikannya yang banyak, maka dia langsung masuk surga. Kalau Allah kehendaki disiksa dulu dalam neraka, setelah bersih baru masuk surga, ya tergantung kehendak Allah. Bagaimana sikap kita terhadap akun medsos pribadi tanpa bimbingan ustaz yang memposting ilmu agama dengan keras dan cenderung ghibah orang lain? Ditinggalkan. Bagaimana sikap kita sebagai seorang santri yang baru belajar dalam menggunakan medsos IG, Twitter untuk posting ilmu agama, terutama dalam hal akidah seperti Firqatun Najiyah ini? Lihat publik itu sifatnya, ya kita sebar ini semuanya baca. Maka lihat yang baca itu siapa. Kalau di medsos itu perlu ditahan-tahan ini, karena orang-orang nanti komentar seenaknya saja, malah merusak-rusak akidah yang benar. Maka kalau memang perlu posting ya, dan gak perlu banyak komentar di situ, matikan komentarnya saja. Tutup komentarnya, biar gak banyak yang komentar. Antum sebar aja, namun gak perlu ada yang komentar. Karena kalau di medsos semuanya sok pintar, gak pernah ngaji, gak pernah kenal ilmu agama, namun kalau sudah kena postingan kayak gitu, komentar aja seenaknya. Kalau dapatnya kayak gitu terus, di blok aja orang kayak begitu. Capek lah yang ini dia. Bolehkah memberi nama pada kuburan dengan maksud agar anak cucu tahu di mana kuburan orang tuanya atau saudara jauh? Cuma beritahu saja ini tempatnya di sini sudah cukup. Walau alam, kalau bisa menghindari dengan nama mungkin lebih baik. Sudah kenyataan. Bolehkah berharap sakit agar dosa-dosanya berguguran? Tidak boleh. Kalau kamu sakit belum tentu juga bisa nahan untuk itu, akhirnya gak sabar. Apa hukum mencium tangan guru sekolah, orang tua kandung, atau orang yang lebih tua? Kalau dalam rangka menghormati karena itu yang lebih tua, dibolehkan. Namun kalau itu sudah menjerumuskan nanti padahal terlalu menghormati yang berlebihan, baiknya tidak. Dan pada orang tua kita bukan menghormati yang berlebihan, namun tanda kita memang sayang pada orang tua kita. Bacaan Al-Quran kepada mayit dikiaskan sebagai sedekah. Bagaimana penjelasan tersebut ya Ustaz? Bacaan Al-Quran pada orang yang telah meninggal dunia dianggap sebagai sedekah. Walaupun saya belum pernah dengar perkataan ulama kayak begini. Ada orang-orang soleh dari jenis jin. Maksudnya ada jin yang soleh. Dalam penghormatan berdiri yang di TV-TV yang bilang hadiri diminta berdiri. Kalau antum mau duduk, duduk aja. Makanya jangan ambil sof depan. Siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani? Orang soleh. Namun yang jadi orang-orang di bawahnya menyikapi beliau yang salah. Apa itu ilmu laduni? Ilmu laduni ilmu yang diperoleh tanpa ngaji, langsung tiba-tiba datang setelah mimpi. Ilmu dari mana kau bisa berlalu kayak gitu? Ini ilmu laduni. Hati-hati, bisa jadi ilmu sesat yang didapat. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, hadisnya dhaif atau maudhu. Penjelasan dari Syekh Ibnu Baz, ya, maka yang benar bukan apa ini? Utlubul ilmu wala bisin. Tuntutlah ilmu itu kemana saja, enggak ke mesti ke negeri Cina. Cina bukan sumber ilmu agama, sumber ilmu agama di jazirah Arab sana. Ustaz juga berdoa setelah tahiyat akhir sebelum salam, tapi doanya hanya itu-itu saja karena sudah panjang dan diritinkan setiap sholat. Apakah termasuk bid'ah? Tidak, kalau memang cuma hafal doa itu-itu saja. Bolehkah seorang kakak memarahi dan memukul adiknya yang tidak patuh saat diperintahkan menjalankan sholat wajib? Dipukul tidak boleh, dengan mungkin dijiwit aja itu sudah, kita itu sudah tahu itu kalau orang itu salah. Mohon bantu diingatkan kembali, ada akhwat yang mengambil video akhwat lain saat kajian. Kami yang terekam merasa keberatan dan tidak ridho. Ya, akhwat lain nanti tolong dihapus gambarnya. Dosen saya menyuruh mahasiswa satu kelas untuk tilawah Al-Qur'an 10 menit setiap sebelum mata kuliah tertentu. Apakah ini termasuk bid'ah? Kalau tujuannya untuk bisa baca Al-Qur'an, mengajarkan, memahami tafsirannya, boleh-boleh saja. Baik, itu saja. Nanti jam berapa ujian? Habis asar atau setengah tiga? Setengah tiga aja ya. Setengah tiga ya. Habis ini yang belajar kamu. Belajar sampai setengah tiga. Mau soal berapa? 10, 20, 30, 40? Kemarin berapa? Sudah 20 aja. Siap ya, belajar yang serius ya. Syaratnya berapa persen? 75%. Baik. Kalau enggak lulus, remedi berarti. Hah? Nanti ikut daur lagi. Ya itu saja. Baik, nanti setelah ini istirahat, makan siang dan persiapan nanti setengah tiga ujian insyaallah. Kita tutup dengan doa kabaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.